Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Nasihati Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah Hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang penyakit lisan. Penyakit lisan yang keempat di buku ini adalah an-namimatu namimah. Sering diterjemahkan dengan mengadu domba. Namun namimah definisinya adalah naklu kalami kaumin ila kaumin ala jihadil ibsadi bainahum. Adalah mengutip perkataan seseorang kepada orang lain. Perkataan A dilaporkan kepada B. Ala jihadil ifsadi, dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Maka melaporkan ucapan seseorang kepada orang lain itu jika tujuannya supaya retak hubungan di antara mereka, atau bisa berdampak retak hubungan di antara mereka, maka ini namimah. Namun jika tujuannya adalah tujuan yang lainnya yang dibenarkan, misalnya kewaspadaan, maka hukumnya boleh. Sebagaimana sahabat melaporkan ucapan orang munafik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk waspada agar bahasanya orang ini orang munafik. Maka ini tidak terlarang. Allah azza wa jalla mencela orang yang bersifat dengan sifat ini. Orang yang melakukan hal ini. Dan Allah melarang untuk mendengarkan perkataannya. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti kulla halafim mahin. Janganlah engkau taati semua orang yang suka bersumpah, mahinin lagi hina. Hammazin masya'im binamim. Suka mencela, dan dia adalah orang yang berjalan dengan menebar namimah. Manna'ilil khairi mu'tadin azim. Dia adalah orang yang semangat untuk mencegah dan tidak mau berbuat baik. Mu'tadin melampaui batas, azimin ini penuh dosa. Firman Allah masya'im binamim, artinya yamsi binamimati bainan nasi. Berjalan dengan membawa namimah di antara manusia. Ini di masa silam. Untuk bisa melakukan namimah harus jalan kaki. Dan kita jumpai di zaman ini cara-cara melakukan namimah di zaman medsos. Itu cara melakukan namimah tidak perlu berjalan. Namun cara-cara namimah di era medsos, yang pertama dengan ngetek di komentar misalnya. Maka ada seseorang yang dinilai membicarakan orang lain. Lantas ada orang yang komentar di, terus kemudian ngetek di kolom komentar supaya orang yang dibicarakan itu mengetahui. Maka ini tergolong namimah. Bisa tergolong namimah. Kemudian namimah era medsos. Kemudian yang kedua, namimah di era medsos dilakukan dengan SS. Ngobrol. A dan B ngobrol. Kemudian obrolan dengan B ini tanpa seizin B dilaporkan kepada C. Ini bisa namimah. Kemudian yang ketiga, forward. A dan B ngobrol, kemudian obrolannya difawatkan ke C tanpa izin pihak terkait, dan dengan disampaikan ini bisa timbul retak hubungan di antara C dengan B misalnya, maka ini namimah. Ya, sehingga kalau di masa silam untuk namimah perlu yamshi, perlu berjalan. Ya, sedangkan kalau di masa sekarang ya, modalnya tidak harus jalan. Yang jalan jarinya. Ya, untuk ngetek, untuk SS atau untuk forward. Untuk melakukan namimah di antara manusia, yuharis kemudian mengadu domba di antara manusia, dan mengejek sebagaimana demikian penjelasan di tafsir Ibnu Katsir. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qalam. Ya, salah satu penjelasan ahli tafsir untuk ayat-ayat ini, halafin maknanya kathiril halif, ya, rajin atau sering bersumpah. Mahin ya, maknanya hakir, ya, hina, dan ada yang menjelaskan maknanya adalah kadzab, suka bohong. Berarti bisa digabung, hina karena suka bohong. Makanya menunjukkan bahasanya orang yang suka bohong itu hina. Hamazin, salah satu penjelasan tak mana hamazin adalah murtabin linnasi, ribah, membicarakan orang lain. Masya'im bin namim, dan menebar namimah. Kita cek dengan, kita lengkapi dengan Al-Mukhtasar fi Tafsir. Janganlah engkau taati orang yang suka bersumpah dengan sesuatu yang tidak benar, hakir, dan dia adalah orang yang hina. Kemudian hamazin dimaknai di Al-Mukhtasar fi Tafsir, penggemar ghibah. Ini penggemar ghibah menggunjing orang lain. Masya, di sini sighah mubalaghah, sehingga dimaknai dengan kathirul masyi, rajin berjalan, menebar namimah di antara manusia, liufariqa bainahum, untuk melakukan supaya memecah belah. Terjadinya, sehingga terjadi perpecahan di masyarakat. Demikian juga manna'in lil khairi mu'tadin athim, rajin mencegah kebaikan dan suka melampaui batas, yaitu zalim kepada orang lain, zalim dengan harta orang, zalim dengan nama baik orang, dan zalim pada diri dan nyawa orang. Maka di sini diisyaratkan bahasanya kezaliman itu ada tiga macam. Kezaliman kepada sesama itu ada tiga macam. Yang pertama, kezaliman dengan harta, mencuri, merampas, mengambil sesuatu dan memakai sesuatu yang tidak menjadi haknya, mengambil hartanya, Boleh jadi dengan menyerobot tanah, di zaman ini juga termasuk diantaranya adalah bacaan, membaca sesuatu yang merupakan harta harta milik orang lain, semacam satu hal yang punya hak cipta yang terlindungi. Ini zalim terhadap harta. Kemudian zalim terhadap a'rad, kehormatan dan nama baik, bentuknya caci maki, mengolok-olok, mengejek, yang merendahkan, menghina, menggunjing, fitnah, berita bohong, itu semua bagian dari a'rad. Wa anfus, diri di sini termasuk badan dan nyawa, membunuh, melukai, memukul, nempeleng, dan yang lainnya. Asim artinya kathirul asam wal ma'asi, banyak berbuat dosa dan maksiat. Dan kembali ke buku. Ya, namimah itu bagi, kembali ke nasihatil linisa. Wa namimatu min kaba'ir dzunubi, namimah itu bagian dari dosa besar. Dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Kemudian Nabi mengatakan, dan ini bagian dari hal yang gaib, innahuma la yu'adzabani, sungguh keduanya sedang diazab. Berarti ini termasuk dalail nubuwah, bukti kenabian. Nabi menceritakan satu hal yang bersifat gaib. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah keduanya disiksa fi kabirin, dalam sesuatu yang besar. Bala, bahkan innau kabirun, itu adalah besar. Ya, tentang fi kabirin, bala, innau kabirun, ada dua penjelasan ahli tafsir. Ya, yang pertama, besar di sini artinya sulit. Ya, sehingga tidaklah keduanya diazab fi kabirin, dalam sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Bala, betul, innahu kabirun, itu adalah dosa besar. Kemudian terjemah yang kedua, kabir yang pertama ini artinya adalah terjemah yang kedua atau berdasarkan pendapat yang kedua, tidaklah keduanya diazab dalam perkara yang itu besar dalam pandangan keduanya. Bala, bahkan innahu kabirun, sungguh itu adalah dosa besar. Jadi kabirin yang pertama itu ada dua penerjemahan, bisa diartikan berat dan sulit untuk ditinggalkan, atau dosa besar dalam pandangan keduanya. Bukan tidaklah keduanya diazab dalam dosa besar menurut pandangan keduanya, meskipun realitanya itu adalah dosa besar. Yang pertama, orang yang pertama dia berjalan menebar namimah, sedangkan orang yang kedua la yastatiru min baulihi, dia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Di sini dijelaskan tentang makna fi kabir, wa may yu'adzabani fi kabirin, artinya bahasa namimah dan tidak membersihkan diri dari najis kencing, itu adalah dua perkara yang sepele. Dalam pengertian sahula ijtinabuhuma, mudah untuk dijauhi, akan tetapi azabnya dan dosanya itu berat. Maka namimah, di sini dalil namimah sebab azab kubur, sebagaimana tidak bersih saat kencing, sehingga percikan-percikan air kencing itu nempel di kain atau di badan, ini juga sebab siksa kubur. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Abu Nu'aim qal hadasana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam qal kunna ma'a Hudzaifah, kami bareng Hudzaifah. Kemudian ditanyakan kepada Hudzaifah, inna rajulan kana yarfa'ul hadisa, ada seorang yang menyampaikan hadis ke Utsman atau melaporkan, inna rajulan kana yarfa'ul hadisa, yarfa' di sini melaporkan satu perkataan, mungkin perkataan Hudzaifah kepada Utsman, dan Utsman ketika itu khalifah. Maka Hudzaifah mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Qattat ditafsirkan dalam riwayat Muslim dengan namam, la yadkhulul jannata namamun, pelaku namimah tidak akan masuk surga. Maka pendapat pertama, ada dua pendapat tentang makna qattat. Pendapat pertama mengatakan qattat itu sinonim dengan namam. Kemudian ada pendapat yang kedua, wakil pendapat kedua mengatakan ini beda antara qattat dengan namam. Qattat adalah orang yang mendengar min haisu la ya'lamu bihi atau la yu'lamu bihi, dia mendengarkan di posisi, dengan ngambil posisi tidak diketahui, berarti nguping. Ya, berarti nguping summa yang qulu masami'ahu, kemudian dia laporkan apa yang dia dengar. Ini qattat. Maka kalau qattat dengan penjelasan ini dia lebih jelek daripada namam. Ini karena kalau qattat dia melakukan dua dosa. Dosa yang pertama dosa nguping. Dia mendengarkan dua orang ngobrol tanpa diketahui oleh keduanya. Berarti dia nguping. Dia nguping. Maka ada dosa tajasus, dosa nguping. Kemudian yang kedua dia melakukan namimah. Dan peniadaan masuk surga untuk namam, pelaku namimah, demikian juga dalil-dalil yang bersih ancaman fiha, padanya terdapat subhat bagi khawarij yang mengkafirkan pelaku maksiat meskipun dia adalah orang yang bertauhid. Dan jawaban untuk subhat ini adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan yang di bawah mati dan mengampuni dosa yang di bawah itu bagi siapa saja yang dia Allah kehendaki. Maka Allah jadikan dosa itu di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah itu maksudnya terserah Allah. Jika Allah mau, Allah ampuni. Jika Allah mau, Allah adab. Dan jika diadab, berbanding lurus dengan dosanya. Kemudian tempat kembalinya ke surga. Selain syirik besar. Karena syirik besar, pelakunya itu kekal dalam neraka. Imam Bukhari mengatakan, hadasana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib an Zuhri, qala akhbarani Abu Idris, A'idzullahi ibn Abdullah, sunnya Ubadah bin Samit, dan beliau adalah salah satu sahabat yang ikut perang Badar dan salah satu pimpinan di malam Bai'atul Aqabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan sekelilingnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak sendiri. Janganlah kalian mengadakan kebohongan yang kalian buat-buat di antara dua tangan dan kaki kalian. Nih, yang dimaksudkan adalah seorang perempuan yang berzina sampai hamil dan punya anak, kemudian anaknya diaku-aku sebagai anak suaminya yang resmi. Ini nyebutan taftarunahum baina aydikum wa arjulikum. Dan janganlah kalian durhaka jika diberi perintah dalam kebaikan. Maka siapa di antara kalian yang melaksanakan poin-poin ini, ada jaminan pahala yang itu menjadi tanggungan Allah. Dan waman asoba min dhalika, dan siapa yang melanggar dari min dhalika syai'an, satu dari hal itu, lantas dihukum di dunia, maka hukuman di dunia itu kafarah baginya. Dan siapa yang melanggar satu dari hal itu, kemudian Allah menutupinya sehingga tidak tertangkap dan tidak dihukum, maka dia terserah Allah. Jika Allah berkehendak, Allah maafkan, dan jika Allah berkehendak, Allah menghukumnya. Fabayaknahu ala dhalik, lantas kami bayat Nabi untuk hal itu. Jadi Nabi SAW mengkabarkan bahwasannya itu terserah kehendak Allah. jika Allah menghendakinya Allah azab, jika Allah menghendaki Allah ampuni. Dan dalil-dalil ancaman yang isinya meniadakan masuk surga bagi orang yang bertauhid, jika dia melakukan dosa besar, itu tuhmalu, dihamal, dimaknai ala anafiyah hadfan, ada kata yang dibuang, takdirnya injazahu, jika Allah memberikan balasan kepadanya. Atau maknanya adalah tidak masuk surga dukhulan awaliyan. Dukhulan awaliyan itu aksinya langsung masuk surga. Namun dia diazab sesuai dengan kadar dosanya, kecuali jika Allah maafkan, kemudian tempat akhirnya adalah surga. Atau ini makna yang ketiga, itu dia tidak akan masuk surga selamanya jika dia menghalalkan maksiat tersebut. Karena dengan menghalalkannya berarti dia mendustakan nas yang berisi larangan, dalam hal ini larangan namimah. Baik dia melakukan namimah atau tidak melakukan namimah. Ini ada tiga tafsiran untuk tidak masuk surga. Kemudian ada yang keempat. Bisa kita katakan ini di paragraf setelahnya. Waja'a an ba'dis salafi. Dan terdapat dari sebagian salaf yaitu Sufyan Thauri dan yang lain, bahasanya dalil-dalil ancaman itu dibaca sebagaimana adanya, kemudian la yuta'aradu li ma'naha, dan tidak dibahas maknanya dengan tujuan supaya bisa lebih maksimal dalam melarang dan membuat takut. Itu, maka enggak usah ditafsirkan biar orang ngeri. Ya, kemudian takut berbuat dosa. Kemudian dan agama tidaklah diambil dan disimpulkan dari satu dalil saja, namun diambil dari semua aspek-aspeknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Kemudian tatkala orang-orang Khawarij mengambil hanya nas-nas ancaman dan meninggalkan dalil-dalil yang berisi harapan, maka Khawarij disesat dan menyesatkan. Ya, dan pendapat Khawarij ini dicocoki oleh Mu'tazilah dalam vonisnya untuk pelaku dosa di akhirat, yaitu kekal di neraka. Meskipun mereka berselisih, itu Mu'tazilah dengan Khawarij berselisih pendapat dalam masalah nama pelaku dosa besar di dunia. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar di dunia namanya kafir, labelnya kafir. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan kami namai pelaku dosa besar dengan label fasik. Dan perlu diketahui fasik dalam istilah Mu'tazilah artinya bukan mukmin, bukan kafir. Jadi, maka di sini kita jumpai pembahasan tentang akidah sesat Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah itu berkenaan dengan pelaku dosa besar, mereka sepakat kalau nasibnya di akhirat adalah kekal di neraka. Dan untuk status pelaku dosa besar di dunia, mereka sepakat bahasanya pelaku dosa besar itu keluar dari iman. Cuma setelah keluar dari iman dikasih label apa, terjadi perselisihan. Khawarij mengatakan setelah keluar dari iman kami kasih label kafir, sedangkan Mu'tazilah mengatakan tidak, bukan kafir, namun labelnya adalah fasik. Dan fasik di sini maknanya adalah tidak mukmin, tidak kafir. Ini makna fasik menurut Mu'tazilah, berbeda dengan fasik dalam istilah akidah Ahlussunnah. Kalau fasik dalam istilah Ahlussunnah artinya orang yang beriman namun dengan kadar keimanan yang namun tidak sempurna imannya. Sehingga kalau menurut Mu'tazilah di dunia itu ada tiga jenis manusia. Ada mukmin, ada kafir, kemudian ada orang yang tidak mukmin, tidak kafir yang mereka kasih label fasik. Ya, sanggahan untuk Mu'tazilah firman Allah Ta'ala di surat At-Taghabun. Dia Allah zat yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang kafir, ada yang mukmin. Allah cuma menyebut dua jenis saja. Faja'alan nasa, maka Allah jadikan manusia dua bagian, kafir atau mukmin, dan Allah tidak membaginya menjadi tiga bagian. Kita berlindung kepada Allah dari khodalan, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin ala sunnah, akan tapi ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang Allah puji dalam firman-Nya. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan supaya kalian menjadi saksi untuk manusia, dan sang Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk kalian. Wasat yang dimaksud pertengahan di sini adalah khiyar, pilihan. Fahum, maka mereka ahlu sunnah menggabungkan di antara bentuk pertengahan dan pilihan, mereka menggabungkan di antara dalil sehingga mereka mengkhawatirkan azab alal musik untuk orang yang berbuat jelek, dan mereka mengharapkan surga untuk orang yang berbuat baik. Walil mazid fi hadil mas'alati, dan penjelasan panjang lebar untuk masalah ini silakan wahai muslimah mentala'ah Syarah Aqidah Tahawiyah di halaman yang disebutkan dan setelahnya, meskipun yang namanya halaman itu tidak baku ya, tergantung penerbitnya. Kembali kepada masalah namimah, maka masalah namimah itu adalah masalah yang berbahaya. Dia bisa merusak di antara dua kawan dan di antara ikatan-ikatan yang kuat. La tas'a baina sahibaini namimatan, janganlah berjalan di antara dua orang menebar namimah. Fali ajliha yatabaghadu al-khillani, maka dua orang yang saling mencintai dan sangat dekat itu bisa saling benci gara-gara namimah. Fahiyah, maka namimah itu di antara sifat, famin sya'nya, maka di antara sifatnya adalah merusak, wal adawah, dan permusuhan. Dan Allah melarang perbuatan merusak dengan Allah katakan wala ta'thau fil ardi mufsidin, janganlah kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan membuat kerusakan. Atau pasnya kita lihat Al-A'rab di Al-Mukhtasar fi Tafsir 74 tentang makna wala ta'saw, maknanya waturku asaya, tinggalkanlah berjalan di muka bumi mufsidin, merusak. Wal mufsid, dan orang yang merusak tidak Allah cintai. Allah taala berfirman wala tabghil fasada fil ard, janganlah mencari kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Bahkan Allah memerintahkan untuk melakukan perbaikan. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, atau bahkan Allah memerintahkan al-islah, mendamaikan. Bertakwalah kalian pada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kebaikan, dan Allah taala berfirman, dan jika ada dua kelompok dari orang beriman, iktatalu, yang mereka saling berperang, damaikan di antara keduanya. Dan Allah berfirman, tidak ada kebaikan pada banyak dari bisik-bisik mereka kecuali bisik-bisik orang yang memerintahkan bersedekah atau melakukan kebaikan atau mendamaikan hubungan di antara manusia. Dan siapa yang melakukan hal tersebut ikhlas karena mencari ridha Allah, akan kami berikan padanya pahala yang besar. Ya, demikian yang yang kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik yang membacakan ataupun yang menyimak dan mendengarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pemilik lisan-lisan yang baik, yang mendengar yang baik dan bertutur kata yang baik. Semoga Allah lindungi kita dari berbagai macam penyakit lisan. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.